kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita diberi nikmat dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala guna duduk bersimpuh bermajlis, majlis ilmu, membahas suatu ilmu, ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan hal tersebut. Fa insyaallah ayuhal ikhwah, di kesempatan kali ini kita akan memulai membaca terlebih dahulu kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Karena satu dan alasan yang lainnya, insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan memulai membaca kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Di mana pada pertemuan terakhir, pertemuan lalu, terakhir kita sampai membahas hadis yang keempat dari kitab ini. Hadis yang menjelaskan beberapa ahkam, salah satunya yaitu hukum mencuci tangan ketika bangun dari tidur. Dan juga kita sudah membaca serta mengetahui ikhtilaful ulama dalam ahkam tersebut, dalam hukum tersebut. Serta di kesempatan yang lalu juga kita telah mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Fal'an, maka sekarang ini kita akan masuk pada hadis yang kelima, membaca hadis yang kelima. Baik, qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladhi la yajri thumma yagtasilu fihi wa li muslimin la yagtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im, jangan kalian buang air kecil pada air yang ad-da'im, air yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi dengan air tersebut. Wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah kalian mandi pada air yang tergenang dalam keadaan ia sedang junub. Al ma'id da'im, air yang tergenang, air yang tergenang. Kemudian kita baca gharibul hadisnya. Qala gharibul hadis, kata asing di dalam hadis. Yang pertama, la yabulanna, janganlah kalian buang air kecil. La nahiyatun, la di sini adalah untuk melarang. Wal fi'lu majzumul mahalli biha, sehingga fi'ilnya di situ dalam bahasa Arab itu hukumnya majzum al-hal. Wa hurrika bil fathhi liittisalihi binunit tawkid as-sakilah, namun diberi harokat dengan fathah, la yabulanna, karena ia bersambung dengan nun taukid as-sakilah yang ditasydid. Jadi aslinya la yabu, la yabul, namun bersambung dengan nun sehingga di fathah. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladzi la yajri. Kata goribul hadis yang kedua, alladzi la yajri. Alladzi la yajri tafsirun lid da'im. Jadi maksudnya fil ma'id da'im alladzi la yajri. Kata alladzi la yajri menjelaskan, mentafsirkan maksud dari ad-da'im. Wa huwal mustaqirru fi makanihi kal budran fil bariyah awil mawaridi. Yaitu air yang menetap di tempatnya, ini tidak mengalir kemana-mana. Contohnya seperti mata air yang di situ-situ saja. Alladzi la yajri. Kemudian yang ketiga, summa yaghtasilu fihi bi raf'il fi'li 'alal mashhuri. Summa yaghtasilu, fi'ilnya marfu'. Wal jumlatu khabarun li mubtada'in taqdiruhu huwa yaghtasilu minhu. Di jumlah fi'il di situ, kalimat fi'il di situ itu adalah khobar dari mubtada, sehingga makanya dia marfu, bukan majazum seperti la yabulanna. Takdirnya adalah huwa yaktasilu minhu. Wa jumlatul mubtada'i wal khobar mahalluha aljazmu atofan ala labu ala la yabulanna. Nah, namun di situ juga jumlah mubtada dan khobar itu dalam keadaan majazum, cuma memang fiilnya marfu karena sebagai khobar. Namun jumlah mubtada dan khobar sekaligus itu mahalluha aljazm, keadaannya dijazm. Atofan ala la yabulanna, karena mengikuti fiil sebelumnya. La yabulanna majazum. Yang keempat, la yaktasilu. La yaktasil majazumun lafzan bila annahiyah. Dia dijazm sukun secara lafad karena ada la di situ. La yaktasil. Kemudian berikutnya, wa huwa junubun, dia dalam keadaan janabah. Al-jumlatu fi mawdi'i nasbin 'alal hali. Jumlah di situ ada mubtada huwa dan juga khabar junubun dalam keadaan mansub sebagai hal karena ada waw al-haliyah. Baik, al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil bauli fil ma'id da'im alladhi la yajri. Makna globalnya pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil pada air yang tidak mengalir. Kal khazanati was-suharis, seperti contohnya waduk air, suharis, tangki air atau tandon, dilarang untuk buang air kecil di situ. Wal gudran fil falawat, dan juga tempat penampungan penyulingan air. Air yang disuling kemudian ditampung, tidak boleh buang air kecil di situ. Wal mawarid, ataupun sumber daya air yang lainnya. Allati yastasqi minhan nasu, yang manusia biasa mengambil air minum darinya. Dari tempat-tempat tersebut, dari waduk, dari tandon, penyulingan air. Li'alla yalusaha alaihim wahyukrihaha, agar ia tidak mengotori air tersebut. kepada manusia yang lainnya. Li'anna hadhil fadalat al-qadarah, karena memang kotoran-kotoran ini jika memang ia buang air pada air tersebut, di tempat air tersebut akan menjadi kotoran. Kotoran inilah sababun fintisharil amradil fatakah, akan menjadi sebab menyebarnya penyakit, menjadi sebab penularan penyakit. Kama naha anil iktisali bigomsil jismi au ba'dihi fil ma'il ladzi la yajri, sebagaimana Nabi SAW melarang untuk tidak mandi dengan mencelupkan seluruh badan maupun setengahnya saja di air yang tidak mengalir. Dilarang buang air kecil dan dilarang pula mandi di tempat-tempat tersebut pada air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Hatta la yukrihuhu wa yusikhuhu ala ghairihi, supaya ia tidak mengotori dan mencemari orang lain. Bal yatanawal minhu tanawulan, namun ia cukup mengambil dari tempat tersebut. Wa idza kana al-mugtasilu junuban fannahyu ashad. Nah, jika orang yang ingin mandi dalam keadaannya junub, mandi junub, maka itu lebih keras pelarangannya. Orang yang tidak junub saja dilarang untuk mandi mencelupkan sebagian badan ataupun seluruh badannya pada air yang tidak mengalir, apalagi jika kondisi orang yang mandi sedang junub, maka pelarangannya lebih keras. Fa in kana al-ma'u jariyan, namun kalau memang airnya itu mengalir, fala ba'sa minal iktisali fihi wat tabawul, maka tidak mengapa untuk mandi di air tersebut dan juga buang air kecil karena airnya mengalir. Ma'annal ahsan tajnihi li'adamil fa'idati fi dhalika wa khasyati at-talwis wa dararil ghair. Namun memang lebih baik untuk tidak buang air kecil pada air tersebut walaupun airnya mengalir. Li'adamil fa'idah, karena memang tidak ada faedahnya. Wa khasyati at-talwis, karena juga khawatir takutnya mencemari, airnya jadi terkontaminasi. Wa dararil ghair, dan juga akan memberi mudaratkan pada orang lain. Mudarat, akan memudaratkan orang lain. Walaupun memang airnya mengalir dan kita boleh saja untuk mandi dan buang air di situ, namun lebih baik jangan. Karena tadi li'adamil fa'idati fi dzalik, tidak ada faedahnya. Wa khasyati at-talwis, khawatir akan mencemari air tersebut. Wa dararil ghair, akan memudaratkan orang lain. Itu makna al-ijmali pada hadis ini, arti global pada hadis ini. Sebelum kita masuk pada faedah, di sana ada ikhtilaful ulama berkaitan dengan hadis ini. Kita baca. Qala ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama'u halin nahyu littahrimi au al-karahiyah awil karahiyati. Ulama berbeda pendapat, apakah larangan pada hadis ini itu hukumnya haram atau hukumnya makruh? Hukum buang air dan juga mandi di air yang tidak mengalir, apakah larangan di sini hukumnya itu memang haram atau hukumnya itu makruh saja? Fadhahabal Malikiyah, Imam Malik dan juga pengikutnya mengatakan bahwasanya ila annahu makruhun, hukumnya itu makruh, bukan haram. Memang makruh, tidak disukai, dibenci, tapi tidak sampai derajat haram. Wadhahabal Hanabilatu wadh-dhahiriyah ila annahu litahrimi. Dan Al-Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad, dan juga mazhab Zahiriyah mengatakan bahwasanya larangan pada hadis ini memang larangan yang hukumnya haram. Wa dhahaba ba'dul ulama'i ila annahu muharramun fil qalili makruhun fil katsir. Sebagian ulama yang lain juga memiliki pendapat bahwasanya hukumnya menjadi haram jika airnya itu sedikit. Air yang tergenang itu, air yang tidak mengalir itu sedikit, maka hukum larangan pada hadis ini menjadi haram. Makruhun fil kasiri, namun hukumnya makruh jika memang airnya itu banyak. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya makruh saja, ada yang mengatakan bahwasanya memang haram, ada pula ulama yang mengatakan haram jika airnya sedikit, makruh jika airnya banyak. Wa dhahirun nahyi at-tahrimu fil qalili wal katsir. Namun yang nampak pada hadis ini, pelarangan yang ada dalam hadis ini itu hukumnya haram, baik itu airnya sedikit maupun banyak. Lakin yukhassisu min dhalikal miyahu al mustabhirah bittifaqil ulama. Namun ada hukum tersendiri jika itu airnya al-mustabhirah, air laut. Ada hukumnya tersendiri, beda halnya dengan air pada tempat ini, pada waduk, pada tandon, tangki air, penyulingan air, ataupun sumber daya air lainnya itu terkenai hukum ini. Namun beda hukumnya lebih khusus lagi jika itu air laut. Wakhtalafu fil ma'il ladzi yuballu fihi. Nah, tadi berkaitan dengan larangan hukumnya haram atau makruh. Ini sekarang perselisihan mereka pada hukum air yang sudah terkena kencing tadi, yuballu fihi. Hal huwa baqin ala tuhuriyatihi aw tanjus? Apakah air yang sudah tercampuri kotoran ini, tercampuri kencing ini, apakah tetap dihukumi suci atau sudah menjadi air yang najis? Maka jawabannya, fa in kana mutaghayyiran bin najasati, fa innal ijma'a mun'aqidun ala najasatihi qalilan kana aw katsiran. Jika memang airnya sudah berubah disebabkan najis tersebut, maka sudah menjadi kesepakatan bahwasanya air tersebut dihukumi najis. Jika memang airnya sudah berubah karena zat najis tersebut, air yang asalnya suci berubah karena zat najis yang tercampuri padanya. Qalilan kana au katsiran, mau itu airnya sedikit ataupun banyak. Kalau memang sudah berubah karena benda najis ini, maka dihukumi najis. Wa in kana ghayra mutaghayyirin bin najasati wa huwa katsirun fal ijma'u aydan ala tuhuriyatihi. Kalaupun airnya ini memang tidak berubah karena benda najis yang ada pada air tersebut, yang mencampuri air tersebut, wa huwa katsirun, dalam keadaan airnya ini banyak melimpah, tidak sedikit, fal ijma'u, maka secara ijma' air tersebut dihukumi masih suci. Maksudnya di sini berubah atau tidak berubah, baik itu secara warna, rasa, dan juga bau air tersebut. Kalau memang salah satu dari tiga hal tersebut, baik itu rasanya, baik itu warnanya, baik itu aroma baunya, salah satu dari tiga ini berubah karena benda najis, maka air tersebut dihukumi najis. Jika tidak berubah karena benda najis, walaupun sudah tercampuri, namun tidak berubah salah satu dari tiga hal ini, rasa, bau, dan juga aromanya, maka fal ijma'u aydan ala tuhuriyatihi, menjadi kesepakatan bahwasanya ini tetap dihukumi suci. Wa in kana qalilan ghayra mutaghayyirin bin najasati. Nah, kalau namun airnya sedikit. Wa in kana qalilan ghayra mutaghayyirin bin najasa. Airnya sedikit namun ia tetap tidak berubah karena benda najis tersebut. Kalau tadi airnya banyak dan tidak berubah, maka sudah sepakat. Itu tetap dihukumi suci. Nah, sekarang airnya sedikit namun ia tidak berubah. Fa dhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbasin wal Hasanul Basri wa Ibnul Musayyib was-Tsauri wa Daud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi. Maka ulama-ulama ini Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Al Hasanul Basri, Ibnul Musayyib, As-Sawri, ini ulama semua, wa Daud, wa Malik wal Bukhari, ulama-ulama ini berpendapat ila adami tanajjusihi, tetap tidak dihukumi najis. Walaupun memang sudah tercampuri zat najis namun dia tidak berubah, maka ia tetap dihukumi tidak najis walaupun sedikit airnya. Waqad sarada al-Bukhari iddata ahaditha raddan ala man qala innahu najasun. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sejumlah hadis dalam rangka membantah, menolak pada orang yang berpendapat bahwasanya najis kalau misalnya airnya sedikit, walaupun memang tidak berubah namun airnya sedikit maka najis. Maka Imam Al-Bukhari menyebutkan sejumlah hadis yang membantah akan pendapat tersebut. Baik, wa dhahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu tanajjas bi mujarradi mulaqatin najasati walau lam yataghayyar madama qalilan. Namun ulama yang lainnya seperti Ibnu Umar, Mujahid, Al-Hanafiyah, begitu pula Asy-Syafi'iyah dan pengikutnya Imam Ahmad Al-Hanabilah menghukumi hal tersebut tetap najis bi mujarradi mulaqatin najasa, dengan alasan walaupun hanya sekedar tercampuri, dimasuki benda najis. Walau lam yataghayyar, walaupun memang tidak berubah, namun yang namanya sudah terkena benda najis berarti air ini sudah najis. Madama qalilan, bilai kalau sedikit. Mustadillina bi adillatin minha hadisul bab wa kulluha yumkin radduha. Mereka ini berdalil dengan hadis yang sedang kita bahas ini, hadis pada bab ini. Wa kulluha yumkin radduha. Nah, makanya dari dua pendapat ini masing-masing yumkin radduha, ada bantahannya, ada penolakannya, sehingga lebih baik kita mengambil sifat hati-hati. Wastadalla al-awwalun bi adillatin katsira. Para ulama terdahulu juga berdalil dengan banyak dalil. Minha ma rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu. Di antaranya Imam Abu Dawud, Tirmizi mengambil dalil dengan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Yang namanya air itu hukum asalnya adalah suci. La yunajjisuhu syai. Tidak bisa dibuat najis oleh sesuatu apapun. Muhim, masing-masing memiliki dalil dan masing-masing punya hujjah, sehingga tergantung kita bagaimana kita mengambil sikap pada dalil-dalil ini dan juga ikhtilaf yang ada. Wa ajabu an hadithil bab. Mereka pun dijawab dengan hadis yang sekarang kita baca ini, hadithul bab. Bi annan nahya ditakrihihi. Bahwasanya pelarangan dalam hadis ini itu hukumnya hanya makruh saja. Ala as-saqati wal waridin la litanjisihi. hanya makruh pada sumber air minum maupun waduk, bukan untuk penajisannya. Wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-awwalun, yang benar sesuai apa yang dikatakan oleh al-awwalun. Fa inna madarat tanajjus 'ala at-taghayyur bin najasa, karena yang namanya sesuatu yang najis itu bisa diambil hukumnya jika memang sudah berubah karena benda najis, artinya air dihukumi najis jika memang berubah karena benda najis tersebut. Qallal ma'u aw kasur, baik itu sedikit maupun banyak airnya, jika memang sudah berubah rasa, bau dan juga warnanya, maka dihukumi najis karena benda najis yang tercampuri padanya. Wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Inilah juga termasuk yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik, wa min hadha na'lam. Nah, dari sini sehingga kita telah membaca serta mengetahui beberapa ikhtilaf. Dari ikhtilaf-ikhtilaf ini, na'lam anna rajiha aydan, bahwasanya pendapat yang rajih, tuhuriyatul ma'al mubtasil fihi minal janabah, tetap sucinya air yang dipakai mandi junub. Wa in qalla, walaupun airnya ini sedikit, khilafan lil masyhur min madhabina, beda sebagaimana yang masyhur pada madhab kita ini. Wa madhabu syafi'i min annal iktisala yaslubuhu sifatut tuhuriyah, dimana madhab kita ini dan juga madhab syafi'i, yaitu bahwasanya yang namanya mandi junub maksudnya, yaslubuhu sifatut tuhuriyah, akan menghilangkan kesucian pada air tersebut jika kita mandi dengan cara menculupkan badan kita karena junub. Mada makolilan, apalagi jika airnya sedikit. Madhab kita dan juga madhab syafi'i namanya sudah tercampuri junub, maka sudah hilang kesucian air tersebut. Padahal na'lam anna rajiha aydan tuhuriyatul ma'al mubtasilu fihi minal janabah, air itu tetap menjadi suci walaupun sudah dipakai mandi junub. Ini ikhtilaf-ikhtilafnya tentang hukum air menjadi suci atau sudah berubah najis. Al-muhim, ia tetap dihukumi suci, tetap tuhur jika memang tidak berubah rasa, aroma dan juga warnanya, maupun itu banyak ataupun sedikit airnya, namun sudah hilang sifat sucinya, artinya sudah menjadi najis jika memang berubah air tersebut karena benda najis yang ada padanya. Dan itu dia ikhtilaf ulama yang kita dapat baca pada kesempatan kali ini. Kemudian ma yu'khadh minal hadis, faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu fi. Al-awwalu an-nahyu 'anil bauli fil ma'i alladhi la yajri wa tahrimuhu. Pada hadis ini faedah yang pertama yaitu kita dapat ambil pelarangan untuk buang air kecil kencing pada atau di air yang tidak mengalir, air yang tergenang. Wa tahrimuhu, dan hukumnya haram, secara khulasah rangkuman dari khilaf yang ada. Wa aula bit tahrim at-taghawud sawa'un akana qalilan am katsiran, tentunya jika air kecil saja itu dihukumi haram, tentu lebih pantas lagi kita katakan haram jika memang at-taghawud, buang air besar pada air tersebut, di air tersebut, Sama saja apakah air itu sedikit maupun banyak. Jika memang buang air kecil saja hukumnya haram, terlebih buang air besar. Dunal miyah al-mustabhirah. Beda halnya dengan air laut. Fa inna ma'aha la yatanajjasu bimujarradil mulaqah. Nah, karena memang airnya ini tidak akan menjadi najis hanya dengan tercampuri sesuatu benda najis ini. Karena memang cakupannya air laut itu sangat banyak dan luas. Bal yantafi'u bihi lihajatin katsiratin ghairi tatahhur bihi minal ahadits. Air yang ini juga bisa diambil manfaatnya untuk hajah, untuk kebutuhan selain bersuci. Air laut maksudnya, selain bisa dipakai bersuci, masih banyak manfaat yang bisa kita ambil dari air laut ini. Karena memang hukumnya tidak akan najis walaupun sudah dimasuki benda najis. Karena memang cakupannya begitu luas dan sangat banyak. Itu faedah yang pertama. Asani faedah yang kedua, an-nahyu anil igtisali fil ma'id da'imi bil ingimasi fihi. Larangan untuk mandi di air yang tergenang bil ingimasi fihi dengan cara mencelupkan badan. Sekali lagi ini rangkuman faedah yang kita dapat. La siyama al-junub, terlebih lagi jika dalam kondisi junub. Walau lam yabul fihi kama fi riwayati Muslim. Wal masyru' ayyatana wala minhu tanawulan. Walaupun orang yang junub ini tidak kencing pada air tersebut sebagaimana yang ada pada riwayat Imam Muslim. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Jangan kalian mandi pada air yang tergenang tidak mengalir dalam kondisi ia junub. Maksudnya mencelupkan diri di dalam air tersebut. Wal masyru'u ayyatanawala minhu tanawulan. Namun yang disyariatkan, yang dianjurkan, ini dia mengambil secukupnya dari air tersebut, bukan mencelupkan diri di dalam air itu, namun mengambil air tersebut. Yang dilarang ketika ia mencelupkan, menceburkan diri di dalam air. Namun jika mengambil, fala bas. As-salis, faedah yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsan ijtinabuhu. Bolehnya mandi dalam keadaan junub, maksudnya pada air yang mengalir. Jika yang dilarang pada air yang tergenang tidak mengalir, maka boleh pada air yang mengalir mandi dengan cara mencelupkan diri ke air tersebut dalam keadaan junub. Wal ahsan ijtinabuhu, namun lebih baik ijtinabuhu, menjauhi hal tersebut. Berarti lebih baik kita tetap berhati-hati melakukan hal yang disyariatkan, yang masyru', yaitu mengambil dari air tersebut secukupnya, jangan menciburkan diri. Walaupun memang airnya mengalir, namun al ahsan, lebih bagus, lebih baik menjauhi hal tersebut. Faedah yang keempat, rabi' an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihil adza wal i'tida. Larangan untuk segala sesuatu yang sifatnya mengganggu. Maksudnya jika kita memang dalam keadaan junub atau ketika kita buang air di air tersebut yang tidak mengalir, maka itu sifatnya mengganggu orang lain, bahkan bisa memudaratkan mereka. Maka dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah larangan dari segala sesuatu yang dapat mengganggu. Kita dilarang segala sesuatu yang sifatnya mengganggu, dilarang untuk kita lakukan. Santumur. Faedah yang terakhir, faedah yang kelima dari hadis ini yang dapat kita ambil dan kita petik, Ja'a fi ba'di riwayatil hadis, datang pada sebagian riwayat-riwayat hadis disebutkan lafaz thumma yaktasilu minhu, wa ja'a fi ba'dihha thumma yaktasilu fihi. Baik, sehingga ada perbedaan karena bedanya lafaz yang disebutkan. Yang pertama thumma yaktasilu minhu, namun di sebagian riwayat juga disebutkan thumma yaktasilu fihi. Wa ma'nahuma mukhtalifan, oleh karenanya maknanya tentunya berbeda. Keduanya berbeda. Yang satunya pakai minhu, yang satunya pakai fihi. Id in nafi dorfiyatun fatufidul ingimas fil ma'il mutabawwal fi. Kalau itu lafadznya summa yaktasilu fihi, sehingga kata fi di situ menunjukkan keterangan tempat, maksudnya di dalam tempat tersebut. Fatufidul ingimas fil ma, maka bisa diambil faedah bahwasanya yang dimaksud summa yaktasilu fihi mandi dengan menciburkan diri, karena kata fihi di dalam menunjukkan kata keterangan tempat di dalam air tersebut, sehingga oh berarti menceburkan, mencelupkan diri di dalam air itu. Wa min thumma yaktasilu minhu litab'idi fatufidu ma'na at-tanawuli minhu. Itu min maksudnya menunjukkan untuk sebagian, kemudian ia mandi di sebagian air tersebut, maksudnya mengambil berarti dari air itu, sehingga beda maknanya. Kalau pakai fihi berarti ia menceburkan, mencelupkan dirinya, tapi kalau lafadznya minhu berarti dia mengambil air dari tempat tersebut. Wa qad zakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna riwayata fi tadullu ala ma'nal ingimas bin nafsi wa tamna makna at-tanawuli bil istinbath. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya yang memakai riwayat fihi tadullu ala ma'nal ingimas, menunjukkan makna menceburkan diri. Wa tamna ma'a at-tanawuli bil istinbath, dan juga memberikan faedah bahwasanya melarang untuk mengambil dari tempat tersebut. Wa riwayatu minhu bi aksi dzalik, adapun riwayat yang memakai minhu sama penjelasannya berlawanan. Muhim, jika memang memakai fi berarti maknanya menceburkan diri, jika memakai minhu berarti maknanya mengambil air dari tempat tersebut, tempat tergenangnya air. Santum barakallahu fikum. Sekiranya sampai sini dulu kita cukupkan pembahasan untuk Umdatul Ahkam. Fa insyaallah kita lanjutkan kesempatan kali ini pada pembahasan kitab Usulun fit Tafsir. Fa naktafi bihadza al-miqdar fa nuwasil fi ma ba'd insyaallah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Baik, nabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Wa qad wasalna nahnu ila bab at-tafsir. Terakhir kali kita sudah sampai pada bab at-tafsir, akan masuk pada bab tersebut, di mana sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang Al-Qur'anul Karim, tentang Al-Qur'anul Karim dan juga poin-poin yang berkaitan pada bab tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada bab tafsir. Setelah pengenalan dengan Al-Qur'an, kita akan mengenal apa itu at-tafsir. Qala al-muallif rahimahullah At-tafsiru lughatan minal fasr. Yang namanya tafsir secara bahasa, at-tafsir secara bahasa diambil dari kata al-fasr. Apa itu al-fasr maksudnya? Wa huwa al-kashfu 'anil mughatta. Al-fasr al-kashfu 'anil mughatta. Ini menyingkap dari sesuatu yang tertutup. Al-kashf menyingkap. Al-mughatta sesuatu yang tertutup, terhalangi. Itu dia tafsir secara bahasa. Diambil dari kata al-fasr. Al-fasr maksudnya menyingkap sesuatu yang tertutup. Wa fil istilah, secara istilah, bayanu ma'anil Qur'anil Karimi. Secara istilah, tafsir adalah menjelaskan makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga dari sini kita tahu yang namanya tafsir beda ceritanya dengan terjemahan. Kalau memang terjemah itu dia gambarannya aksor wa al-khos minat tafsir. Yang namanya cuma terjemahan itu dia tentu lebih ringkas dan lebih pendek daripada tafsir. Sedangkan tafsir ia menyingkap sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya menjelaskan makna-makna yang ada pada ayat tersebut. Sehingga beda tafsir, beda turjumah, beda terjemahan. Wa ta'allumut tafsir wajibun. Dan hukum mempelajari ilmu tafsir, hukumnya wajib. Dari sini kita juga dapat mengambil faedah bahwasanya di sana para ulama membagi hukum mempelajari ilmu tafsir ini. Wasamal ulama bifardiyati ta'allumi ilmi tafsir ila kismain. Ulama membagi menjadi dua bagian hukumnya mempelajari ilmu tafsir ini. Kismun yajibu ta'allumuhu likulli ahadin. Menjadi wajib sifatnya untuk tiap person. Jika ta'al kata'allumil ayatil lati la yakumu ad-dinu illa biha. Jika mempelajari ayat yang menegakkan agama. Sehingga mempelajari ilmu tafsir yang gunanya untuk menegakkan ilmu agama, hukumnya wajib. Mislul ayatil lati tata'allaku bisholah wasiyam wal hajj wa nahwi dzalik. Contohnya mempelajari ilmu tafsir pada ayat-ayat ini, ayat yang berkaitan dengan hukum sholat, hukum puasa, hukum haji dan yang semisalnya. Maka hukum mempelajari ilmu tafsir di ayat-ayat ini hukumnya menjadi wajib bagi tiap person. Fardu ain. Kemudian yang kedua, ismun yajibu ta'allumuhu wujuban kifaiyan. Ada macam yang menjadi wajib kifayah saja. Kalau tadi yang pertama wajib ain, wajib fardu kifayah. Ini wajib fardu kifayah hanya sebagian orang yang memang wajib mempelajari ilmu tafsir. Kata'allumil alfaz al-ghoraib wal amsal wal ahkam at-tafsiliyah. Menjadi fardu kifayah jika ingin mempelajari lafaz-lafaz asing di dalam Al-Qur'an, bukan mempelajari dalil yang menegakkan hukum yang menegakkan agama. Contoh ayat tentang salat, tentang puasa, tentang haji, itu wajib kita pelajari tafsirnya untuk setiap orang. Namun di sini wajibnya kifai. Maksudnya idza qama bihi ba'du man yakfi, jika sudah ada sebagian orang yang mempelajarinya dan itu mencukupi, saqata 'anil baqin, gugur kewajiban bagi orang lain. Contohnya mempelajari lafaz-lafaz yang asing di dalam Al-Qur'an. Wal amsal, mempelajari contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an. Wal ahkam at-tafsiliyah, rincian-rincian hukum. Maka ini tidak semua orang terkenai kewajiban mempelajari tafsir. Kal mawaris wat talak, contoh rincian hukum pada ilmu waris, pada perkara talak. Wal faraid wa nahwi dzalik, itu tidak semua orang terkenai kewajiban mempelajari ilmu tafsir. Wa ta'allumu tafsir wajibun liqaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itulah kitab, maksudnya Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan padamu wahai Muhammad, mubarakun, betul-betul memberikan barokah. Liyadabbaru ayatihi, gunanya agar kalian mengambil ibrah, tadabbur, mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Di situ syahidnya. Liyadabbaru, agar engkau kalian mentadabburi ayat-ayatnya. Karena memang at-tadabbur lil Quran, mentadabburi ayat Al-Quran ini, itu salah satu tujuan diturunkannya Al-Quran, agar bisa ditadabburi, dihayati ayat-ayatnya, dan bisa mengambil pelajaran dari ayat tersebut. Bagaimana kita bisa menghayati ayat-ayat di dalam Al-Quran dalam keadaan kita tidak mengetahui maknanya? Sehingga memang kalau misalnya kita sudah bisa tahu makna pada satu ayat tertentu, disitulah kita dapat merasakan, dapat mentadabburi, dapat menghayati ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya. Ahsantum. Waliqaulihi ta'ala afala yatadabbarunal Qur'an, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau ada penutup, ada kunci pada hati-hati mereka, ataukah hati-hati mereka ini sudah terkunci sehingga mereka tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, menghayati ayat-ayat yang ada pada Al-Qur'an. Sehingga pada ayat ini, afala yatadabbaruna Al-Qur'an, tidakkah mereka mengambil, mentadabburi Al-Qur'an? Ini juga ada sindiran untuk orang-orang yang tidak mempelajari tafsirul Quran. Artinya, mengapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Mengapa kalian tidak mau mempelajari ilmu tafsir? Seperti itu maknanya. Wajahud dalalati minal ayatil ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama, annallaha ta'ala bayyana annal hikmah min inzali hadzal qur'anil mubarak ayyatadabbaran nasu ayatihi, bahwasanya hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang barokah ini agar manusia mau mentadabburi ayat-ayatnya, wa yata'idhu bima fiha, dan agar mereka bisa yata'id, mengambil pelajaran pada ayat tersebut. Wattadabbur huwa at-ta'ammul. Maksudnya at-tadabbur apa? Mentadabburi Al-Qur'an itu apa? Yaitu at-ta'ammul, memperhatikan. Fil alfaz lil wusuli ila ma'aniha, memperhatikan lafaz, memperhatikan kata. Lil wusuli ila ma'aniha, agar kita sampai untuk memahami maknanya. Kita perhatikan satu persatu katanya sampai betul-betul kita memahami maknanya. Disitulah kita sudah mentadabburi ayat Al-Quran. Fa idza lam yakun dzalik, kalau misalnya tidak seperti itu, fatatil hikmatu min inzalil Quran, kalau misalnya kita tidak bisa mentadabburi Al-Quran, maka hilang sudah hikmah dari turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran untuk ditadabburi. Nah, kita tidak bisa mentadabburi ayat Al-Quran, sehingga hilang hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita. Wasara mujarrada alfazin la ta'thira laha, akhirnya hanya menjadi sekedar lafaz yang tidak memberikan pengaruh pada kita. Walannahu la yumkin al-itti'adhu bima fil Qur'an biduni fahmi ma'aniyahu, biduni fahmi ma'anihi, dan juga tidak mungkin kita bisa mengambil pelajaran di dalam Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Sehingga betul-betul kita harus memperhatikan makna yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan memperhatikan itu, sampailah kita pada penghayatan, pada pentadabburan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Sehingga ketika sudah mentadabburi, barulah di situ kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan pada ayat tersebut. Insya Allah sampai di sini dulu, kita cukupkan pertemuan kita pada materi usul fi tafsir. Fanaktafi bihadza al-miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.